Aku mau apa? Aku cuma selingkuhan. Kamu, aku maafkan. Aku cuma pacar kelaku. Hati-hati, hati-hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat yang selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Dengannya hati ulangi. Apakah aku ini seakan tak punya arti? Aku setia, kau mendua, ku menangis, kau tertawa. Semudah itu kau berjanji, semudah itu kau ingkari. Engkau yang paling ku cinta, engkau yang paling ku sayang. Janjimu hidup bahagia, sekarang engkau menghilang. Ku selalu berharap surga, tapi ku dapat neraka. Mencoba untuk bertahan, ku sudah tanpa harapan. Jangan Sendirian, tiap malam kesepian. begitu sempurna di dalam hidupku. Kehidupan ini thank you.